Misalkan kita mau ulangan, tiba-tiba kata bapak, cik, tiring, tolong, tolong ini, pijit punggung bapak. Hati kita, tuh padahal mau ulangan. Asik. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah kan memudahkan urusannya. Kan ulangan susah, betul tidak? Nah ini, ya, sambil belajar, F sama dengan M kali A, misalkan. Nah jangan heran ketika sampai pagi-pagi, pak tolong doakan saya mau ulangan. Hah? Mau ulangan? Kenapa kamu gak bilang-bilang? Tau gitu gak disuruh mijit? Dah udah mijitnya juga pak. Sekarang mah tinggal doakan saja dan ongkos. Ya ini lumayan 20 ribu. Ah misalkan ya. Cepat kita sedekah. Ya siapa tahu oleh Allah dimudahkan kita ingat. Betul tidak? Karena mudah bagi Allah mengingatkan sesuatu. Pokoknya tidak pernah rugi lah. Ya, yang rugi itu yang tidak ikhlas. Mumpung masih ada dan selalu yang kita lakukan kembali ke kita. Ya, baik.